Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan izin kepada kita untuk melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab, yang mana hari ini kita akan masuk di ad-dars As-sadis. Ad-darsu as-sadis. Sahih ikhwan? Sahih? Sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu pada kesempatan pekan yang lalu kita sempat membahas beberapa hal berkaitan dengan kalimat hadhihi. Kalimat hadhihi. Dan kita sudah sampai di halaman 34. Arba'atun wa thalathun. Safhah arba'atun wa thalathun. Halaman 34. Dan kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan al-muzakkar wa al-mu'annath. Kata benda yang bersifat muzakkar atau bersifat laki-laki, dan al-mu'annas kata benda kata benda yang bersifat perempuan. Dan kita sampai di penjelasan tentang isim mana yang muzakkar dan isim mana yang mu'annas. Ketika pembahasan permasalahan tentang kidrun, wahadihi kidrun, kita sempat bertanya-tanya mengapa kalimat kidrun atau isim kidrun menggunakan isim isyarah, menggunakan atau tunjuk untuk mu'annas, untuk perempuan. Hadihi kidrun. Yang mana kalau kita lihat kalimat kidrun tidak memiliki tanda bahwa kata tersebut adalah kata mu'annas atau isim mu'annas, kata benda yang bersifat perempuan. Tetapi di sini menggunakan isim isyarah untuk perempuan, hadhihi. Dan kalau kita lihat, kalau kita merujuk ke beberapa mu'jam dan qamus, ada antum temukan penjelasan para ulama bahasa berkaitan dengan masalah ini. Misalnya dalam kitab Tajul Urus atau dalam kitab Lisanul Arab, di situ ada penjelasan bahwasanya kalimat kidrun inda jami'il Arab, kalimat kidrun inda jami'il Arab, kalimat kidrun untuk bagi seluruh suku Arab mu'annath, dia mu'annath. Memang ada beberapa pendapat para ulama bahasa lain yang mengatakan kalimat kidrun bisa menjadi, atau kalimat kidrun bisa menjadi muzakarah dan bisa juga menjadi mu'annath. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit. Kalau antum lihat Al-Mu'jam Al-Wasit, antum akan temukan penjelasan kidurun qad yuzakkar wa qad yu'annath. Bisa menjadi isim muzakkar, bisa juga menjadi isim mu'annath. Artinya bisa antum gunakan hadha dan bisa juga antum gunakan hadhihi. Tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama sebelum penulis Al-Mu'jam Al-Wasit, seperti yang saya katakan tadi, Tajul Urusa Tulisanul Arab dan juga buku tulisan Al-Imam Al-Anbari. Al-Imam Al-Anbari, salah satu ulama bahasa, dalam kitabnya Al-Bulghah Fil Farqi Bainal Muzakkar Wal Mu'annath, penjelasan tentang kalimat kidur ini beliau mengatakan mu'annath. Sehingga kita bisa katakan jumhur ulama bahasa setelah melakukan istiqra wa tatabbu', melakukan penelitian, melakukan pencarian tentang kalimat kidr, mereka menemukan seluruh suku Arab mengatakan kalimat kidr adalah mu'annath. Dan membantah beberapa dalil yang dijadikan sebagai dijadikan oleh para ulama bahasa lain yang menjadikan kalimat kidrun bisa menjadi muzakkar dan bisa juga menjadi mu'annas. Jadi di sini kita pilih kalimat kidrun dengan menggunakan hadhihi, wa hadhihi kidrun. Kemudian yang kedua, makna dari kalimat kidrun, kalau antum lihat Al-Mu'jam Al-Wasit dan yang lainnya, kalimat kidrun artinya ma yutbahu fihi ta'am. Ma yutbahu fihi at-ta'am. Yang biasa digunakan untuk memasak. Jadi kalimat kidrun itu seperti yang saya sampaikan kemarin, penjelasannya adalah kidrun tempat untuk memasak. Jadi ada sedikit ralat pada pertemuan lalu. Yang benar kalimat kidrun adalah tempat untuk memasak. Baik. Kita masuk. Atau sebelum kita masuk tamarin, kita mungkin sedikit murajaah. Hei ikhwan, kita baca terlebih dahulu ad-darsus sadis hadhihi, baru kemudian kita akan masuk ke tamarin, latihan-latihan. Istami' thumma qari'. Unzur ila al-kitab wastami' jayidan. Unzuru ila al-kitab wastami' jayidan. Antum lihat ke buku dan dengarkan baik-baik. Ad-darsus sadis hadhihi. Hadhihi, sebagaimana kita jelaskan pada kesempatan lalu, kalimat hadhihi maknanya apa ya kawan? Maknanya ini. Maknanya ini. Tapi apa beda antara hadha dengan hadhihi? Apa beda antara hadha dengan hadhihi? Hadha untuk muzakkar. Hadhihi untuk mu'annas. Hadhihi untuk mu'annas. Baik. Hadha bnu hamidin. Hadha bnu hamidin. Wahadihi bintu Yasirin. Wahadihi bintu Yasirin. Antum lihat kalimat hadha digunakan untuk ibnu. Lalu kalimat hadihi isim isyarah hadihi digunakan untuk bintu. Ibnu Hamidin jalisun. Wabintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun. Wabintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandis. Hadhihi ukhtul muhandis. Ahiya aydan muhandisatun? Ahiya aydan muhandisatun? La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Ya ikhwan, kita baca dulu. Istami' thumma karib. Ya ikhwan jami'an antum istami'u thumma qari'u. Hadhihi. Hadhihi. Hadhihi. Hadhihi. Hadha ibn Hamidin. Hadha ibn Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Mana bintu ya ikhwan? anak perempuan. Anak perempuan. Ibnu? Anak laki-laki. Ibnu Hamidin jalisun. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Terjemah ikhwan, Ibnu Hamidin jalisun. Mana Ibnu Hamidin jalisun? Anak laki-laki Hamid. Jalisun duduk. Anak laki-lakinya Hamid duduk. Baik. Wa bintu Yasirin waqifatun. Dan anak perempuan Yasir berdiri. Berdiri. Wa bintu Yasirin, anak perempuan Yasir, waqifatun, berdiri. Antum lihat di sini kalimat jalisun dengan waqifatun. Untuk Hamid menggunakan jalisun. Tidak ada ta marbutah. Tapi untuk afan, untuk Ibnu Hamidin, dia menggunakan jalisun. Muzakkar. Lalu kalau kita lihat bintu Yasirin, dia menggunakan waqifatun. Sifat yang di situ ada tak marbutahnya. Baik, ya. Istami' tsumma qara. Hayya. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandis. Hadhihi ukhtul muhandis. Ahiya aydan muhandisatun? Ahiya aydan muhandisatun. Ma mana ukhtul muhandis, ya ikhwan? Saudara perempuannya muhandis. Muhandis? Arsitek. Baik. Ahiya aydan muhandisatun? Ahiya aydan muhandisatun. La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Ma mana mikwatun, ikhwan? Setrika. Lihat gambarnya, setrika. Baik, kita lanjutkan. Istami' jayidan. Ana baca terlebih dahulu. Antum dengarkan. Istami' jayidan. Liman hadhihi? Antum lihat halaman 33. Ikhwan dan akhwat di rumah, lihat halaman 33. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Adarrajatu Anasin hadhihi? Adarrajatu Anasin hadhihi? La. Hadhihi darrajatu Ammarin. La. Hadhihi darrajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Hiya jamilatun jiddan. Ma mana jiddan, ya ikhwan? Jamilatun jiddan. Sangat indah. Sangat indah, atau bagus sekali. Hadhihi mil'aqatun. Hadhihi mil'aqatun. Ma mana mil'aqatun? Sendok. Sendok. Wa hadhihi kidrun. Ma mana al-kidrun? Tempat masak. Tayyib. Tempat memasak. Al-mil'aqatu fil kidri. Al-mil'aqatu fil kidri. Kita lanjutkan. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun wa hadha famun. Hadha anfun wa hadha famun. Hadhihi udhunun wa hadhihi 'aynun. Hadhihi udhunun wa hadhihi 'aynun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Antum lihat di sini beberapa anggota badan disebutkan, ada anfun, ada famun, ada udhun, ada ain, ada yad, ada rijl. Tapi di sini yang menggunakan hadhihi udhun, lalu ainun, lalu yadun dan rijlun. Kita jelaskan pada kesempatan lalu kenapa menggunakan hadhihi, ya ikhwan? Karena dia berpasangan. Karena berpasangan. Kalimat atau uzun, ain, dan yad, dan rijlun, semuanya adalah anggota badan yang tidak akan sempurna jika tidak berpasangan, artinya dua. Adapun anfun, famun, maka satu. Maka kita gunakan hada. Taib ikhwan. Istami' itu makar, ikhwan. Jami'an. Liman hadihi. Liman hadihi. Liman hadihi. Liman hadihi. Hadihi li Khalidin. Hadihi li Khalidin. Adarrajatu Anasin hadihi. Adarrajatu Anasin hadihi. Adarrajatu Anasin hadihi. Adarrajatu Anasin hadihi. La hadihi darrajatu Ammarin. La hadihi darrajatu Ammarin. هذه جديدة. هذه جديدة. ودراجة أنس قديمة. ودراجة أنس قديمة. قديمة. قديمة. هذه ساعة علي. هذه ساعة علي. هي جميلة جدا. هي جميلة جدا. هذه ملعقة. هذه ملعقة. وهذه كدر. وهذه كدر. الملعقة في الكدر. الملعقة في الكدر. في الكدر. في الكدر. هذه بقرة الفلاح. هذه بقرة الفلاح. هذا أنف وهذا فم. هذا أنف وهذا فم. هذه أذن وهذه عين. هذه أذن وهذه عين. وهذه يد وهذه رجل. وهذه يد وهذه رجل. طيب. Sengaja kita percepat karena ini sudah kita baca pada kesempatan yang lalu dan insyaallah makna daripada kosakata atau kalimat yang sudah kita baca antum semua paham. Jika tidak maka diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali. Baik, kita masuk ke tamarinu. Tamarinu. Tamarinu, mana tamarinu ikhwan? Latihan. Latihan, latihan. Baik, mana yang qira'? Ana. Baik, qabada. Semasta. Istamir, istamir. Hadha kitabun. Naam. Hadhihi sayyaratun. Mengapa menggunakan hadhihi antum ya? Mengapa menggunakan hadhi? Karena sayyarah mu'annath. Sayyaratun mu'annath. Sehingga menggunakan hadhi. Taib, teruskan. Istamir. Hada qamisun. Taib, hada qamisun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hadihi sa'atun. Hadihi sa'atun. Perhatikan ya, ikhwan. Hadihi sa'atun menggunakan hadhi. Karena sa'atun mu'annath. Istamir. Hadihi mil'aqatun. Taib. Hada babun. Hada babun. Baik, yakfi. Istamir anta. Fadal ya akhir kirim. Untuk melihat halaman 35. Ikhwan akhwat yang di rumah. Lihat halaman 35. Hadihi ainun. Nah. Kenapa ainun menggunakan hadihi? Karena ainun berpasangan. Berpasangan. Baik. Hada baitun. Baik. Hadihi yadun. Hadihi yadun. Karena yadun berpasangan. Maka menggunakan hadihi. هذه فمن صح هذه فمن خطأ هذا طيب هذا فمن طيب هذه رجل طيب هذا أنف طيب هذه مكواه طيب هذه دراجة طيب يكفي أنت يا أخي فضل فضل يا أخي أنت طيب بس كان استمر هذا نجم هذه كدر هذا كرسي هذا كرسي جيد apa itu ini bawah itu gambar apa itu lemari es atau kulkas ini baru sepertinya baik هذه ثلاجة هذه ثلاجة ثاء لام lalu alif ثلا lalu جيم lalu تاء مربوطة ثلاجة هذه Salajatun. Ini kulkas atau lemari. Lemari es. Baik, di sini perlu diketahui bahwa pihak Radio Roja telah menyebarkan buku terbitan baru untuk Durusul Lughatil Arabiyah. Dan bagi antum yang membeli buku Durusul Lughatil Arabiyah cetakan terbaru ini, maka antum akan temukan beberapa perbedaan dari segi, baik dari segi halaman maupun beberapa muatan-muatan pembelajarannya. Nah, baik. Tidak mengapa, insya Allah tidak masalah. Nanti antum tinggal disesuaikan dan antum bisa latihan sendiri di rumah. Baik, kita berikan kesempatan bagi mustami' untuk tamarin. Bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung, antum bisa menghubungi di nomor 8823-3661. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa? Di mana? Dikecilkan sedikit aja monitornya. Dengan Arif. Iya, di mana, Pak? Cikarang. Cikarang, baik. Pak Arif, Alkitab maka? Naam. Baik, bidan ikhra at-tamarin. Ma hadza? Naam. Hadza qalam. Baik. Afwan, Bapak dikecilkan sedikit radionya ya. Ada feedback. Atau dimatikan ya, Bapak? Iya, silakan. Hadza kitabun. Jaid. Hadhihi sayyaratun. Mengapa menggunakan hadhihi, Pak Arif? Karena isim muannats. Isim muannats. Baik. هذا قميص جيد هذا مفتاح مفتاح نعم هذه ساعة نعم هذه ملعقد نعم هذا باب هذا باب طيب استمر تسكن هذه عين هذه عين mengapa عين المؤنث Pak karena berpasangan طيب. Setiap anggota baran yang memiliki pasangan maka dia muannats طيب silakan teruskan هذا بيت نعم هذه يد هذا فم هذا فم فم tidak هذه Pak Tarif هذا فم tidak هذه هذا فم طيب teruskan هذه رجل نعم هذا أنف نعم هذه مكواة نعم هذه دراجة طيب هذا مسجد نعم هذا نجم نجم طيب هذه قدر هذه أو هذا بقى هذه قدر طيب هذا كرسي هذا كرسي تراهير هذه ثلاجة هذه ثلاجة طيب بارك الله فيكم شكرا جزاك الله خير السلام الله وبركاته. Baik, bagi para pendengar yang lain silakan di 8233661. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Umu? Dari Umu Ihsan di Keranggan. Baik. Silakan Umu Ihsan dibaca tamarinnya. Ma haza. Naam. Haza kolamun. Naam. Haza kitabun. Baik. Hadhihi sayyaratun. Jaid. Haza komisun. Naam. Haza miftahun. هذه ساعة جيد هذه ملعقة نعم هذا باب نعم هذه عين جيد هذا قصر هذا ايه هذا قصر هذا بيت طيب هذه يد نعم هذا فم نعم هذه رجل نعم هذا أنف طيب هذه مكواة مكواة جيد هذه دراجة نعم هذا مسجد نعم هذا نجم هذه كدر جيد هذا كرسي هذه ثلاجة طيب جزاك الله خير شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum Ihsan di Keranggan, silakan bagi para pendengar yang lain kita masih bisa terima dua penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Sri di Kelapa Dua Wetan. Baik. Silakan. Umu Sri Alkitab Ma'aki? Iya, ada. Baik, silakan tafadhal. Iqra'i. Tamarin ya. Naam, tamarinu. Hada qalamun. Jaid. Hada kitabun. Naam. Hadihi sayyaratun. Naam. Hada komisun. Hada miftahun. Hadihi sa'atu. Sekali lagi Umu Sri, afwan. Hadhihi. Hadhihi sa'atun. Ana mendengar Umu membacanya dzal. Ana minta dzal. Hadhihi. Hadhihi. Jaid. Sa'atun. Sa'atun. Sa'atun. Naam. Hadhihi mil'aqatun. Kembali lagi Umu Sri menggunakan dal bukan dzal. Hadhihi. Hadihi mil'aqatun. Taib. Terus diusahakan. Taib. Hada babun. Mumtaz. Hadihi ainun. Jaid. Hada baitun. Naam. Hadihi yadun. Tidak dipanjang ianya. Hadihi yadun. Hadihi yadun. Ianya pendek. Yadun. Hadihi yadun. Jaid. Hada famun. Taib. Hadihi rizlun. Jaid. Hada anfun. Anfun. Taib. Hadihi mikwatun. Mumtaz. Hadihi darajatun. Naam. Hada masjidun. Naam. Hada najmun. Jaid. Hadihi kidrun. Kidrun. Naam. Hada kursiyun. Kursiyun. Kursiyun. Naam. Hadihi salajatun. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukuran Ummu Sri. Tapi Ummu Sri tolong dilatih zalnya. Ya. Dal dengan zal. Syukuran. Ya, syukuran. Jazakallahu khair kepada Musri di Kelapa Dua Wetan. Dan bagi pada pendengar yang lain, silakan satu penelpon kembali kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Tri di Cimanggis. Oh, sama ya, baik, silakan. Tapi mau tanya Pak Ustaz. Ya, silakan Umu Tri. Di halaman 25, saya baru beli bukunya, baru dua kali pertemuan, tapi alhamdulillah sudah tahu Mu'anas Muzakar. Baik. Ini yang saya mau tanyakan, ini penggunaan fi, ala, min, dan ila. Penggunaan fi, min, ala, dan ila. Dan ila. Dan juga ini, al-kitabun dengan kitabu. Itu kok satu pakai al, satu enggak pakai. Al-kitabu dan kitabun. Iya, bedanya. Baik. Apa yang ditanyakan, oh bedanya. Baik. Iya, iya. Gitu aja, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Ummu Tri mengajak kita kembali ke halaman-halaman sebelumnya. Tapi tidak mengapa. Kita sudah bahas pada pertemuan lalu tentang huruful jar. Ada min, ada ila, ada ala, ada fi. Ini semua huruful jar ini tidak masuk kecuali kepada isim. Isim, di antara tanda-tanda isim adalah masuknya huruf al-jar, kata-kata benda. Di antara tanda-tanda satu kata itu kata benda atau isim, dia masuk ke dalamnya huruf al-jar. Fi, ala, min, dan seterusnya itu huruf jar yang fungsinya ketika masuk ke isim, dia memajrurkan isim setelahnya. Atau membuat harakat huruf terakhir isim setelah huruf jar tersebut menjadi kasrah. Jika dia mufrad, seperti contohnya, fil madrasati. Atau ilal basrati, misalkan contohnya. Atau apa lagi? Fi, ila, min, lalu ala. Al-kitabu alal maktabi. Maka semua isim yang dimasuki huruful jar, fi, ala, min, ila, maka dia isim tersebut menjadi majrur atau menjadi harakat huruf terakhirnya menjadi kasrah. Dan masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Untuk fi, maka artinya di dalam. Lalu ala menunjukkan di atas. Lalu min menunjukkan dari atau ibtida. Lalu ila menunjukkan al-ghayah atau tujuan. Ke. Ini pembahasan ini insyaAllah mungkin bisa kita bahas lebih lengkap pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu yang kedua. Perbedaan al dengan kitabun, kalimat, ketika kalimat satu isim tidak di tidak diri dengan alif lam, kitabun atau qalamun atau haqibatun dan yang lainnya, maka kalimat ini masih kalimat yang umum. Artinya ketika kita katakan qalamun tanpa alif lam atau kitabun tanpa alif lam, maka yang dimaksud adalah setiap buku. Tidak ditentukan buku mana yang di yang ditentukan, yang diinginkan. Ketika seseorang bicara kitabun, dia tidak memaksudkan buku tertentu, tapi umum. Tapi ketika ia katakan al-kitabu, maka al ini menambah makna bahwa yang dia maksud adalah buku tertentu. Tidak setiap buku yang dia maksud, tapi buku tertentu. Al-kitabu berarti ada buku tertentu yang dia maksudkan. Jadi ketika tidak disebutkan alif lam, kitabun, maka ini masih umum. tidak dimaksudkan ke satu buku. Jadi ketika kita bilang al-kitabu, maka seseorang yang berkata al-kitabu itu memaksudkan buku tertentu, tidak setiap buku. Wallahu a'lam. Ya, kita terima satu penelpon kembali di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umu di mana? Umu Rafi dari Bumi Anggrek. Bumi Anggrek Bekasi ya. Iya. Ada bukunya umu ini? Naam. Silakan dibaca. Ma hadza? Naam. Hadza qalamun. Naam. Hadza kitabun. Naam. Hadhi sayyaratun. Naam. Hadza qamisun. Hadza miftahun. Sekali lagi umu. Hadza. Hadza miftahun. Anda kan ha. Dibaca ha umu. Ha. Hadza. Hadza miftahun. Baik. Hadhihi sa'atun. Naam. Hadhihi mil'aqatun. Hadza babun. Naam. Hadhihi aynun. Naam. Hadza baitun. Jayid. Hadhihi yadun. Naam. Hadza famun. Famun. Naam. Hadihi rijulun. Masya Allah. Taib. Hadha anfun. Anfun. Hadihi mikwatun. Mikwatun. Hadihi darrojatun. Naam. Hadha masjidun. Jaid. Hadha najmun. Naam. Hadihi kidrun. Kidrun. Hadha kursiyun. Jaid. Hadihi sallajatun. Sallajatun. Ahsanti. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, latihan yang baru saja kita baca di sini bermaksud agar kita dapat membedakan mana isim yang menggunakan hadza dan mana yang menggunakan hadhihi. Dari beberapa latihan yang baru saja kita baca dan beberapa penelpon yang membaca latihan-latihan, alhamdulillah semuanya memiliki pemahaman yang cukup tentang perbedaan antara hadza dengan hadhihi. Sekali lagi, ini betul perlu latihan, perlu sering latihan sehingga lama kelamaan menjadi satu kebiasaan mana hadza dan mana hadhihi. Baik, kita masuk ke tamrin atsani, latihan kedua. Iqra waktub. Iqra waktub. Ana minta satu ikhwan di studio, silakan baca. Iqra waktub. Nah. Baik, tafadhal iqra. هذا مسجد جيد وهذه مدرسة طيب من هذه هذه أخت عباس جيد هذا ديك وهذه دجاجة ممتاز هذا ابن المدير وهذه بنت المدرس طيب سكالك يا أخي ديلان هذا هذا ابن المدير وهذه بنت المدرس جيد هذه أم ياسر أين كدر اللحم؟ نعم. هي في الثلاجة. نعم. هذا باب وهذه نافذة. طيب. قد كدر اللحم وما كدر اللحم؟ كدر yang isinya daging. Daging. Jadi kedr ini atau tempat memasak ini isinya daging. Ditanya di mana kedr اللحم؟ Jawabannya hiya في الثلاجة. Kedrnya ada di lemari es. Baik. Baik, kita masuk ke latihan salis, latihan ketiga. Kita percepat, mudah-mudahan kita selesai at-tamrin al-khamis. Iqra al-mithal wa kawwin jumalan ala ghirarih. Iqra al-mithal wa kawwin jumalan ala ghirarih. Ma mana ala ghirarih, ma? Di sampingnya. Di sampingnya, tayyib. Ala ghirarih artinya di sampingnya. Atau melihat contohnya di sini diberikan Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Ma mana talibun ya, ikhwan? Murid. Pelajar. Pelajar, murid. Antum lihat di sebelahnya, al-ghirari di sebelahnya antum lihat Aminatu talibatun. Aminatu talibatun. Kalau antum perhatikan semua kalimat yang ada di sebelah kanan, baris sebelah kanan semuanya muzakkar, semuanya laki-laki semuanya. Ada Muhammadun, ada Hamidun, huwa. Ini menunjukkan semua isim muzakkar. Di sebelahnya kalau antum perhatikan isim muannats. Kata benda perempuan semua, Aminatu, Fatimatu dan seterusnya, ini semua isim muannats. Nah, yang diminta dan antum bisa tebak di sini, bisa lihat sendiri bagaimana apa ini maksud. Di sebelahnya antum diminta untuk melengkapi kalimat yang tepat sesuai dengan keadaannya. Kita lihat nomor 2 misalnya, Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Mana tabibun ya, ikhwan? Dokter. Fatimatu tabibatun. Tabibun untuk Hamidun. Lalu untuk Fatimatu tabibatun. Itu yang dimaksud. Insyaallah paham tuh, insyaallah? Paham. Baik. Baik, mana yang baca? Ana. Fadal ya akhi. Fadal ya qra'. رقم الثالث. طيب رقم ثالث. طيب. هو مسلم. هي مسلمة. هي مسلمة. انظر يا إخوان. هو ديا. هي juga maknanya dia. Tapi karena هو di sini untuk laki-laki maka muslimun. Adapun هي untuk perempuan maka muslimatun. هو مسلم. هي مسلمة. أحسن. رابع. طيب الرابع. Al-babu mughlaqun. Baik. An-nafidhatu mughlaqatun. An-nafidhatu mughlaqatun. Lihat antum tambahkan ta marbutah di kalimat mughlaq. Mana mughlaq? Tertutup. Maftuh terbuka, mughlaq tertutup. Ahsan. Istamir ya akhi. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Al-yadu wasikhatun. Ditambahkan tak marbutah di belakangnya. Al-yadu. Kenapa al-yadu pakai wasikhatun muannaf? Karena dia berpasangan. Al-yad muannaf dan mu'annaf dia sebabnya karena berpasangan. Baik. Istamir antai akhir-akhir. Rakam sita nomor 6. Asyayu harun. Harun. Mana harun? Panas. Baik. Al-kahwatu harratun. Al-masjidu ba'idun. Naam. Al-madrasatu ba'idatun. Nah, mana al-qahwa? Al-qahwatu? Kopi. Kopi. Asyai? Teh. Sen. Ayat ya, akhi, ulang sekali lagi. Sabah. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Sen. At-talibu mariudun. At-talibatu mariudatun. Sen. Al-hisanu sari'un. Nah. As-sayyaratu sari'atun. Antum lihat sari'atun. Semua digunakan tak marbutah. Terus. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. Asy-syamsu jamilatun. Ahsan. Al-abu jalisun. Naam. Al-ummu jalisatun. Al-ummu jalisatun. Tayyib. Ta'rubana nastarih awalan 15 raka'at. Pendengar aja masih di frekuensi 756 AM dalam kajian bimbingan bahasa Arab kita. Untuk saat kita akan lihat sejenak, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali dan kita akan simak kembali satu jeda berikut ini. Al-Qur'an. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رجاء راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رجع راديو دعوة أهل السنة والجماعة. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di frekuensi 756 AM, dan pada malam ini bagi antum yang mungkin baru bergabung, masih dalam pembelajaran bahasa Arab kita bagi pemula, dan kita akan kembali lanjutkan. Namun sebelumnya mungkin kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, ya sudah. Iya, yang pertama berkaitan tentang makna kidron. Iya, ada pertanyaan. Apakah kedron ini bermakna tempat makan? Karena kalau seandainya tempat masak, tidak mungkin masuk ke dalam kulkas seperti pada tamrin ini. Mungkin dijelaskan tadi. Kalau kita lihat teknologi sekarang ini, maka bukan satu hal yang mustahil. Benda yang baru saja di atas kompor kita masukkan ke dalam kulkas. Tapi kalau kita lihat, antum kalau kembali ke Al-Mu'jam Al-Wasit dan juga para kamus-kamus yang lainnya, antum akan temukan penjelasan para ulama ketika menjelaskan kalimat kedron adalah mayut bakhfih ta'am, yang dimasak di dalamnya makanan. Berarti menunjukkan benda untuk dimasak, diletakkan di atas kompor, lalu dan tidak mustahil dimasukkan ke dalam kulkas. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya, latihan kedua yang tadi nomor sebentar 3 dan 7. Iya benar sah. Maknanya latihan 2 nomor 3 dan 7. Nomor 3, hadha dikun. Mana hadha dikun ya akhi? Hadha ini dikun ayam. Ayam betina apa ayam jantan ini? Dikun ini ayam jantan. Wa hadhihi dajjajatun, dan ini ayam betina. Dajjajatun ayam betina. Jadi dikun ayam jantan, dajjajatun ayam betina. Nomor 7, hadza babun. Mana babun ya ikhwan? Pintu. Hadza babun, ini pintu. Wa hadhihi nafidatun, dan ini jendela. Nafidatun, jendela. Baik. Berikutnya ada masukan ya dari pendengar, perkenalkan dengan istilah-istilah nahwu. Seandainya bermakna umum itu dalam istilah nahwunya apa, dan khusus itu apa? Baik. Ya, untuk yang pertanyaan sebelumnya dari Ummu Sri ya, siapa tadi, mengenai beda antara Al-Kitabu dan Kitabun. Memang kita jelaskan tadi dari segi maknanya, memang dari segi istilahnya kalimat Kitabun, dari segi istilah nahwu, nakiratun. Kitabun nakiratun, tidak ada iflam, maka dia nakirah, artinya bersifat umum. Adapun Al-Kitabu menggunakan alif lam, maka dia ma'rifatun, khusus. Benda yang dimaksud adalah benda yang khusus, tidak sembarang buku. Wallahu a'lam. Baik. Kita angkat satu lagi ya, dari Abu Said, apa arti li ghairi natikina biha? Li ghairi natikina biha. Li ghairi, li untuk ghair, bukan. An-natikin artinya yang mengucapkan. Biha, mengucapkan biha hanya kembali ke al-Arabiyah. Buku ini diperuntukkan untuk orang non-Arab maksudnya, bukan untuk orang Arab. Karena pembelajaran bahasa Arab untuk orang Arab dan pembelajaran bahasa Arab untuk orang non-Arab berbeda metode dan manhajnya. Nah, buku ini yang kita pegang adalah buku pembelajaran bahasa Arab untuk orang non-Arab. Li ghairin natikina biha, bagi orang-orang yang tidak mengucapkan bahasa ini, bukan orang Arab. Wallahu a'lam. Makna waqifun dan jalisun. Jalisun, duduk. Untuk lihat, bisa lihat gambarnya di halaman mana tadi? Halaman 32. Iya, Ibnu Hamidin jalisun. Antum lihat anak laki-laki Hamid jalisun, duduk. Wa bintu Yasirin waqifatun, berdiri. Jalisun, duduk. Waqifatun, berdiri. Oke. Cukup? Satu lagi berkaitan dengan fi'il ya, dari Akh Bakrin di Cikarang. Apakah fi'il bisa berubah dari mudzakkar ke mu'anas? Ya, sepertinya seperti itu pertanyaannya. Iya, ya, seperti yang terlihat di sini. Kata sifat misalnya dari mana tadi? Antum lihat di sini. Muslimun bisa menjadi muslimatun. Talibun, talibatun. Ada beberapa isim yang merupakan kata sifat, ada juga beberapa isim yang bukan kata sifat. Semuanya bisa dibuat menjadi mu'annasnya. Nah, ketika dibuat menjadi mu'annas, ada yang cukup ditambah ta' marbutoh saja, atau ada yang bisa jadi berubah bentuk pola katanya. Tapi di sini, sebagai awal, nanti melihat, isim jika ingin dirubah menjadi muzakkar ke mu'annas, maka tinggal ditambah ta' marbutoh. Wallahu a'lam. Mungkin bisa dijelaskan lagi dari pertanyaan Akh Bakrin ya ini. Apakah fi'il di sini? Apakah fi'il bisa berubah dari mudzakkar ke mu'annas seperti jalisun jadi jalisatun? Jalisun. Mungkin yang dimaksud isim ya? Iya. Jalisun bukan fi'il. Jalisun itu isim fa'il, bukan fi'il. Iya, baik. Kita lanjutkan. Baik. Baik. Naftah aja lil mustami wala? Kita buka kembali bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung, anda bisa menghubungi di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak, di mana? Dengan Pak Komar di Cijantung. Pak Komar di Cijantung, baik. Silakan. Pak Komar, ada bukunya Pak? Ada Pak. Silakan dibaca Pak. Latihan 3. Iqra' al-mithal wa kawin jumalan ala ghirari. Ya. Muhammadun talibun. Ya. Aminatu talibatun. Naam. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Naam. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Jayid. Albabu muqlaqun. Naam. An-nafizatu muqlaqatun. Muqlaqatayid. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Wasikhatun. Wasikhatun. Jayid. Kha. طيب. اليد واسعه. نعم. الشاي حار. حار. الشاي حار. Hanya sedikit panjang. Harun. الشاي حار. Pak Komar, hanya agak panjang. Harun. Lalu dimasukkan ke ra setelah dipanjangkan. Harun. الشاي حار. Mumtaz. القهوة حارة. جيد. حارة. نعم. المسجد بعيد. جيد. المدرسة بعيدة. طيب. الطالب مريض. طيب. الطالبة مريضة. جيد. الحصان سريع. نعم. السيارة سريعة. أحسنت. القمر جميل. الشمس جميلة. جميلة. طيب. الأب جالس. الأم جالسة. طيب أحسنت بارك الله فيكم جزاك الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pada pendengar yang lain di 8233661 kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abu San. Afwan, dikecilkan sedikit radionya Pak, ya, atau dimatikan. Abu Hani di Jatimulya. Dengan siapa? Abu Hani di Jatimulya. Oh, iya. Abu Hani di Jatimulya. Abu Hani Jatimulya. Abu Hani, makal kita? Bala, bala. Naam. Nah, baik. طيب اقرا التمرين الثاني والثالث. طيب الثاني اولا اقرا التمرين الثاني اولا اقرا واكتب. نعم. هذا مسجد وهذه مدرسه. ها او ها؟ ها او ها؟ هذا. طيب هذا مسجد وهذه مدرسه. بس jadi mungkin karena suara teleponnya saya mendengar sering ikhwan baca هذا jadi ها. Mungkin. Coba sekali lagi ya, اخي. هذا مسجد وهذه مدرسة. طيب. من هذه؟ جيد. هذه أخت عباس. طيب. وهذه دجاجة. جيد. هذا ابن المدير. نعم. هذه بنت الله أكبر. وهذه بنت المدرس. جيد. هذه أم جديد. جيد. lahmu. Sekarang ya, Abu Hani sekarang ya. Aina kidrul lahmu? Kidrul lahmi. Aina kidrul lahmi? Jaib. Hiya fi thallajati. Jaib. Hada babun wa hadhihi nafidatun. Jaib. Jazakallahu khair. Syukran. Afwan, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi para peninggalan yang lain kita berikan kesempatan di 8233661. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Tegar di Mutiara. Ah ya. Baik, Umu Tegar tafadhali ikra'i at-tamrin ats-tsalits. Ikra' al-mithal wa kawwin jumalan 'ala ghirari. Muhammadun talibun. Jaid. Aminatu talibatun. Sekali lagi Umu Tegar. Aminatu talibatun. Aminatu. Aminatu. Aminatu talibatun. Jaid. Hamidun tabibun. Naam. Fatimatu tabibatun. Naam. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Jaid. Albabu mughlaqun. Naam. An-nafidatu mughlaqatun. Sekali lagi Umu Tegar. An-nafidatu mughlaqatun. An-nafidatu. An-nafidatu mughlaqatun. Taib. Al-mimbilu wasihun. Jaid. Al-yadu wasihatun. Wasihatun. Wasihatun. Jaid. As-sayu harun. Sekali lagi Umu Tegar. As-sayu harun. As-sayu. As-sayu harun. Isyanya panjang. As-sayu. As-sayu harun. Jaid. Al-qahwatu harratun. Harratun. Al-qahwatu harratun. Mana al-qahwa? Kopi. Kopi, jaid. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Mana ba'idun? Jauh. Jauh, hasan. At-talibu marizun. At-talibatun marizatun. Sekali lagi, Umu. At-talibu marizun. Jaid, teruskan. At-talibatun. At-talibatu. At-talibatu marizatun. Naam. Al-hisanu sari'un. Jaid. As-sayaratu sari'atun. Naam. Al-qamaru jamilun. As-samsu jamilatun. Ahsant. Al-abu jalisun. Al-umu jalisatun. Baik, jazakallahu khair. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan berkaitan tentang tamrin ini. Yang ketiga, makna daripada al-hisanu sari'un as-sayyaratu sari'atun. Al-hisan, al-hisanu bimakna kuda. Al-hisanu kuda. Sari'un cepat. Al-hisanu sari'un, kuda tersebut cepat. Maksudnya berlari cepat. As-sayyaratu mobil. As-sayyaratu mobil. Sari'atun muannasnya dari kalimat sari'un, cepat. Mobil itu berjalan dengan cepat. Iya. Baik. Yang kedua, Ustaz. Pada nomor yang ke-10, al-qamaru jamilun asy-syamsu jamilatun. Ada pertanyaan, mengapa syamsu jadi jamilatun tidak jamilun? Tidak ada tak marbutohnya padahal. Tidak ada tak marbutohnya. Tapi antum kalau lihat di Al-Qur'an, wasy-syamsi waduhaha. Waduhaha hanya kembali ke asy-syams. Asy-syams ini menunjukkan bahwasanya asy-syams itu muannas. Maka kita menggunakan sifat yang sesuai dengan asy-syams. Asy-syams muannas, maka sifatnya muannas juga. Asy-syamsu, asy-syamsu jamilatun, sifatnya muannas. Baik. Tidak ada alasan lain, Saudara? Tep istiqra wa tatabbu di antara alasannya karena para ulama bahasa ketika menentukan ini muzakkar, ini muannas, ini merupakan hasil penelitian yang cukup panjang. Diteliti seluruh perkataan suku-suku Arab yang ada, lalu dibuatlah rumusan-rumusan ini muzakkar, ini muannas. Dan dalam syair juga ada syair-syair. Ya, di antara hal-hal yang bisa dijadikan sebagai dalil adalah syair-syair, begitu juga Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kembali dari Umudiyah di Bekasi, Ustaz, ya. Mengapa pada halaman 36, Ustaz? Halaman 36, muzakkar ya. Harakatnya tanwin sedangkan muannats di dhammah. Ya, untuk nama laki-laki Muhammadun, Hamidun, dan seterusnya Di sini menggunakan tanwin. Ada perempuan Aminatu, tidak menggunakan tanwin. Khadijatu, Fatimatu. Ini sudah kita bahas pada pelajaran-pelajaran lalu. Tapi insyaallah nanti masa ini kita akan ulang kembali dalam bab nahwu wasarf. Wallahu a'lam. Kemudian dari Salihin di Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada halaman 34, apakah pertanyaan mahada, mahada bisa memungkinkan jawabannya menjadi hadihi? Tidak. Ketika seseorang bertanya, maka dia harus menggunakan kata tanya yang tepat. Lalu menggunakan kata tunjuk yang tepat. Maka ketika dia tunjuk benda yang mu'anas, maka dia harus menggunakan hadihi. Kalau dia benda menunjuk benda yang muzakkar, maka dia harus menggunakan hadha. Tidak mungkin hadha tiba-tiba menjadi hadhi. Kecuali memang jika seandainya pertanyaan tidak paham tentang bahasa Arab, maka bisa saja salah ma hadha. Lalu jawabannya menjadi hadhi. Wallahu a'lam. Baik, sepertinya kita cukupkan dulu sampai saat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan yang akan datang pada latihan 4 dan 5. Lalu ada beberapa kalimat jadidah. Dan setelah itu kita insyaAllah kita masuk ke Ad-Darsus Sabi, pelajaran baru, pelajaran yang ke-7. Demikian dari saya. Subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.